ada pengumuman sedikit. Tentang daurah kita yang insyaallah akan diadakan di hari Sabtu dengan pemateri Ustaz Brijan di Masjid Al Azhar Summarecon, sehingga mohon bagi antum semua yang hadir ke sana untuk partisipasi dengan panitia-panitia yang ada. Dan panitia yang ada masih panitia semerawutan yang belum dibentuk secara rapi karena mepet waktunya. Sehingga dari yang ada silakan bertawud, terutama di kebersihan setelah kajian selesai. Diharapkan semua ikhwah untuk saling membantu membersihkan lokasi masjid ataupun halaman yang telah kita pakai. Mungkin kebersihan di sini Abu Fadilah koordinatornya. Kemudian dalam parkiran pun demikian. Dalam parkiran di koordinir Abu Umair Keranji, insyaallah. Ya. Dengan catatan yaitu parkiran yang di luar area masjid. Kalau parkiran yang di area masjid untuk roda 2 dan untuk roda 4 sejumlah 30 saja. Jadi roda 4 yang 30 insyaallah masih muat kalau 30 biji. Ya, kalau ada mobil ikhwah yang masih sekitar jumlah 30 masih muat di lingkungan masjid. Sehingga yang lebih, seandainya lebih dari jumlah tersebut, maka dia parkir di luar. Adapun parkir di dalam sudah ada petugasnya tersendiri dan diharapkan bagi ikhwah untuk membayar infak parkir. Tapi yang di luar ini butuh diatur, ditata keberadaannya sehingga bisa bertawun dengan Abu Umair Keranji. Kakaknya Abu siapa yang di Cikarang? Sabik apa Abu Sab? Sakit. Ya, kakaknya. Ya. Tanya. Itu dalam parkiran. Belum, masih dibutuhkan lagi satu, yaitu di sound system. Sound system mereka yang menyiapkan, tetapi butuh ya yang kontrol. Abu Siti kan ada? Ada? Enggak ada? Siapa ikhwan yang bisa kontrol? Bisa antar? Ya, tayo. Tugasnya untuk kontrol aja nanti. Angkali kebesaran atau kecilan. Adapun ininya mereka. Berarti nanti Abu Haimah dengan yang lain kalau ada yang siap silakan untuk bantu. Tayo. Kemudian yang lain-lainnya insyaallah tidak ada. Ya. Hanya itu saja terutama dalam masalah kebersihan. Dan dianjurkan bagi ikhwah-ikhwah yang roda 2 ya, untuk menuju ke lokasi di jalur lambat. Ya, sampai di jalur tepat, cepat, jangan sampai di tengah. Kalau di tengah semprit. Baik, siap-siap. Ya, kalau ada yang nyemprit kalau di jalur tengah. Jalur lambat berarti yang paling kiri. Yang paling kiri itu jalur lambat. Sehingga diperhatikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Order. Dan afwan sekali lagi, ada yang lebih penting di lokasi daurah nanti diperkenalkan berjualan. Di lokasi masjid, lokasi parkiran tidak diperkenalkan berjualan. Yang berjualan di luar, di jalan raya berarti. Ini pesan dari DKM, jadi tidak dilarang berjualan di area masjid dan di area parkiran. Artinya yang teranggap penghuni masjid jangan. Tapi di luar, di jalan raya ataupun di pinggiran jalan raya. Allahu a'lam.